Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita masuk pada hadis yang keempat dari kitab Taisirul Alam di syarah Umdatul Ahkam. Kita baca matannya. Lafaz hadis yang keempat ini hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ma'ruf sirahnya kita semua mengetahui. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat semangat dalam menuntut ilmu agama. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila salah seorang dari kalian berwudu, "falyaj'al bi anfihi ma'an," hendaklah dia masukkan air ke mulutnya. Maknanya adalah berkumur-kumur. Ketika berwudu, setelah membaca bismillah, membasuh tangan, memasukkan air ke dalam mulut. Namanya apa? Berkumur-kumur. Summa yantathir, kemudian hendaklah dia keluarkan. Afwan, bukan ke mulut ya. Ke ini, ke hidung. Apabila salah seorang dari kalian hendak berwudu, hendaklah dia masukkan air ke hidungnya, kemudian dia lepaskan. Setelah dia niat membaca basmalah, kemudian mencuci kedua telapak tangannya, kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, setelah itu dikeluarkan. Sumalian tasir, kemudian dalam dia mengeluarkannya. Ini hadis yang berkaitan tentang memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dalam berwudu. Terdapat dalil yang lain tentang tata cara berwudu dengan yang seperti ini. Maknanya, ketika berwudu kita diperintahkan untuk memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Disebutkan dalam hadis yang lain, berkumur-kumur dengan tangan kanan, dengan telapak tangan masukkan air ke hidung, masukkan air ke mulut, langsung ke hidung, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, an Abdi Khair, dari Abdu Khair qala, dia mengatakan, nahnu julusun, pada suatu hari kami duduk-duduk, nandur ila Aliyin, kami melihat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hina tawadda'a, ketika dia sedang berwudu, fa'adkhala yadahu al-yumna, Ali kemudian memasukkan tangannya yang kanan, menciduk air, mala'a famahu, kemudian masukkan air yang dalam cidukan tangan tadi ke mulutnya, famadmada, kemudian di kumur-kumur dengan air tadi, beliau berkumur-kumur. Wastan syakro, dan langsung memasukkan ke hidung. Wanasaro biyadihi yusra, dan mengeluarkannya melalui tangan kirinya. Paham ya? Nah, fa'ala hadza thalatha marrat, beliau lakukan ini sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, man sarra'u an yanzur ila tahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi tahuruhu. Barang siapa yang ingin melihat bersucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah bersucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan topik pembahasan di sini, ketika memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan, mengeluarkannya dengan tangan kiri. Gitu. Bisa ya? Nah, insya Allah tidak sulit. Ambil air, masukkan, kumur-kumur, masukkan ke hidung, keluarkan tangan kiri. Mudah. Ini salah satu dari anggota wudu, yakni kumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Barakallahu fikum. Dan nanti akan dibahas lagi secara lengkap dalam hadis yang lain tentang tata cara berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang berikutnya, wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, istijmar di sini maknanya bersuci dengan batu atau yang semisalnya, hendaklah dia lakukan dengan bilangan yang ganjil. Dengan bilangan yang ganjil, bersuci dengan batu atau yang menempati tempat batu, yang sama dengan batu, seperti kayu, tisu, apa lagi? Daun, tapi jangan daun yang gatal ya. Bahaya nanti, karena daun ada daun yang gatal. Nah, bersuci dengan itu. Barang siapa yang melakukan istijmar ini, hendaklah dengan bilangan yang ganjil. Ini pembahasan kedua dari hadis ini. Pembahasan pertama tentang berwudu dengan salah satu dari anggota wudu, berwudunya dengan air, namun membahas salah satu dari anggota wudu, yakni memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, istijmar, bersuci dengan batu. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW bersuci dengan batu dengan bilangan yang ganjil. Barakallahu fikum. Yang afdol ketika kita bersuci dengan batu atau yang semisalnya, disertai dengan air. Kalau ada air, bersuci dengan batu kemudian disiram lagi dengan air kemaluannya, itu lebih bersih, lebih bagus. Jika tidak dijumpai air, cuma dapat batu atau yang semisalnya, dengan batu syaratnya adalah bilangannya berapa? 3, paling sedikit 3. Ganjil di sini maknanya paling sedikit 3. Berdasarkan hadis yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya nomor 262 dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala laqad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata li ghaibin aw bawlin. Salman mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang hajat, baik buang air besar ataupun buang air kecil. Aunas tanjia bil yamin, dan Rasulullah SAW melarang kami untuk cebok dengan tangan kanan. Ini nas langsung dari Rasulullah SAW. Aunas tanjia bi akal min salasati ahjar, dan Rasulullah SAW juga melarang kami untuk bersuci dengan kurang dari 3 batu. Berarti paling minimalnya berapa? 3 batu. Aunastanji biroji'in au bi azmin. Rasulullah SAW juga melarang kami bersuci dengan kotoran hewan atau tulang, tidak boleh. Nah, diantaranya tadi yang dilarang adalah bersuci dengan batu dengan ilangan kurang dari 3. Ini dilarang. Berarti jika antum ingin bersuci dengan batu atau yang semisalnya, bilangan terkecil berapa? 3. Ya. Ini pembahasan yang kedua dari hadis ini. Pembahasan yang berikutnya, wa idza taqadha ahadukum min naumihi. Apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan. Kalau bangun tidur, jangan dulu kemana-mana. Artinya tangannya segera dicuci langsung 3 kali. Bangun tidur, tugas pertama setelah membaca doa, langsung cuci tangan sebanyak berapa? 3 kali. Jangan dulu langsung dicelupkan. Jangan dulu langsung dicelupkan. Dicelupkan ke ember, ke baskom atau yang lainnya. Jangan dulu langsung dicelupkan. Ambil dulu gayung, siduk dulu airnya, cuci 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencuci tangan sebanyak 3 kali ketika bangun tidur? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui di mana tangannya tadi malam bermalam. Tidak tahu kita, tidak sadar itu. Namanya itu. Tidak tahu kita. Ini illahnya, ini alasannya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bangun untuk mencuci tangan sebanyak 3 kali ketika bangun tidur. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukumnya. Sebagian mereka, yakni jumhur ulama mayoritas, berpendapat sunnah. Sebagian ulama, sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad, berpendapat wajib. Allahu a'lam, yang rajih yang kuat adalah wajib. Kenapa? Karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-aqdu bil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah adalah bermakna wajib. Mana lafaz perintahnya? Falyaghsil yadayhi. Hendaklah dia mencuci tangannya sebelum dia memasukkannya ke bejana. Mencucinya sebanyak 3 kali. Wajib berarti. Jadi bangun tidur itu wajib untuk dicuci tangannya sebanyak 3 kali. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Wa fi lafdhil muslim, dan di dalam lafaz muslim, fal yastansik bi min kharihi minal ma. Ada tambahan dalam lafaz muslim dari salah satu dari 3 amalan ini, yakni ketika berwudu hendaklah memasukkan air ke hidungnya, memasukkan air ke hidungnya. Dan dalam lafaz yang lain, barang siapa yang berwudu falyastansyik, hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan dengan tangan apa? Tangan kiri. Ini yang disebutkan dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah. Penjelasannya agak panjang dari ulama kita, tapi tidak mengapa kita baca sedikit-sedikit. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dari hadis. Yang pertama, idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu, yakni idza syara'a fil wudu, maknanya apabila dia memulai dalam berwudu. Liyantazir, maknanya adalah liyukhrij al-ma' min anfihi, mengeluarkan air dari hidungnya. Ba'da idkhalihi fi, setelah memasukkan air ke hidungnya. Wa idkhaluhu huwa al-istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak. Kalau kumur-kumur namanya madmadah. Kalau memasukkan air ke hidung namanya istinsyak. Kalau mengeluarkannya namanya istinsar. Asalif istajmar, istajmar maknanya istakmal al-jimar wan yal-hijar. Istijmar maknanya menggunakan batu. Liqat il-adha, untuk menghilangkan gangguan yang keluar dari salah satu dari dua lubang. Wahwal istinja bil-hijar, istijmar ini maknanya bersuci dengan batu. Ar-rawi yang keempat, fal yutir, maka hendaklah dia lakukan bilangan ganjil. Liyunhi istijmarahu ala witrin, hendaklah dia mengakhirkan istijmarnya dengan bilangan witir, bilangan yang ganjil. Wa huwal fard, maknanya adalah al-fard, ganjil. Mitlu salat, seperti tiga. Al khamsin atau lima, au nahwihima atau yang semisalnya dari bilangan-bilangan ganjil. Tidak boleh kurang dari berapa? Tiga, paling sedikit tiga. Al-khamis yang kelima, fa inna ahadakum la yadri, karena salah seorang dari kalian tidak mengetahui. Ini adalah ta'lil, ini adalah alasan lighasliyat ba'dal istiqam, alasan kenapa diperintahkan mencuci tangan setelah bangun tidur. Batat yaduhu, bermalam. Hakikatul madid yakunu min nawmi lail, yang namanya bermalam itu dari tidur malam. Ya. Oleh karena itu nanti para ulama terjadi perbedaan pendapat. Apakah tidur siang juga termasuk bangun darinya mencuci kedua tangan atau tidak? Nanti akan ada pembahasannya. Disebutkan di sini kalau di antara ulama lughah ada yang menyebutkannya bahasa di sini maknanya sor, sehingga tidak terkhusus dengan waktu. Oleh karena itu mereka memaknakannya tidur secara umum. Pada yang selanjutnya pada istinsyak, istinsyak wa idkhalul ma' fil anfi. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, itu namanya istinsyak. Jadi ada tiga amalan di dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari bisa antum lihat nomor 162, dalam riwayat Muslim nomor 278. Sekarang kita baca makna secara global dari hadis ini. Yashmal hadzal hadits ala thalathi faqarat. Hadis ini mencakup tiga faqrah, tiga pembahasan. Likulli faqratin hukmuha al-khassu biha. Masing-masing pembahasan punya hukum yang khusus. Al-awwal yang pertama, fa dzakara anna al-mutawaddi idza syara'a fil wudu adkhala al-ma' fi anfihi. Pembahasan yang pertama, bagi seorang yang berwudu apabila memulai wudunya, hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya. Memasukkannya dengan tangan maksudnya, ya. Bukan dengan alat, jangan dipahami memasukkan-masukkan nanti dengan alat, tidak, dengan tangan dimasukkan. Tsumma akhraja minhu, kemudian dia keluarkan, wa huwa istinsyak, memasukkan air ke hidung tadi namanya apa? Istinsyak. Wal istinsar al-mazkur fil hadis, demikian pula istinsar, istinsar itu mengeluarkannya. Li'anna al-anfa min al-wajhi, dikarenakan hidung termasuk dari wajah yang diperintahkan untuk dibasuh ketika berwudu. Wa tatawarat al-ahadits as-sahihah 'ala mashru'iyyati, sungguh disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang banyak tentang disyariatkannya istinsyak dan istinsar ini. Li'annahu min an-nadhafah al-matlubah syar'an, karena yang demikian ini termasuk dari kebersihan yang dituntut secara syariat. Subhanallah, ilah agama Islam memperhatikan kebersihan. Tiap hari hidungnya dicuci, dimasukin air, dikeluarkan. Tiap hari kumur-kumur, tiap hari mukanya ceria dengan berwudu. Subhanallah. Adzani yang kedua, pembahasan yang kedua dari hadis ini, Tsumma dzakara aidan anna man arada qat'al hadza al-kharij minhu bil hijarah am yakuna qat'uhu ala witrin. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin mengeluarkan kotoran yang keluar dari dua jalan tadi, dia ingin melakukannya dengan batu, hendaklah bilangannya witir, bilangannya ganjil. Aqalluha thalathun wa a'laha, paling sedikit tiga, dan boleh lebih tergantung maslahatnya mau berapa, namun paling minimal tiga. Ma yang qati' fil kharij, yang demikian itu bisa menghilangkan kotoran tersebut. Wa tumil mahad, dan membersihkan tempatnya. In kana itron, jika dilakukan dengan bilangan ganjil. Wa illa zada wahidatan tudr ahda asy-syafa', dan jika tidak ditambah satu yang tudr, yang menjadikan ganjil bilangan-bilangan yang genap. Maknanya diganjilkan, maknanya diganjilkan. Ini pembahasan yang kedua. Ats-tsalits, yang ketiga. Wa dzakara aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan annal mustayqin min nawmi lail, bahwa orang yang bangun dari tidur malam la yudkhil kaffahu fil ina', tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana, ember, gayung dan yang semisalnya, aw yamussu biha syai'an ratban, atau menyentuh sesuatu yang basah juga tidak boleh. Hatta yaghsilaha thalatha marrat, sampai dia mencucinya tiga kali. Ambil air di gayung, cuci dulu tiga kali. Jangan sentuh yang basah-basah, jangan celupkan tangan ke gayung atau yang semisalnya, sampai dia mencuci tiga kali. Kenapa yang demikian itu? Li'anna naumal layl ghaliban, karena tidur malam itu secara umum yakunu tawilan, lama. Jarang kita dapati tidur malam itu cuma satu jam. Jarang. Yang lama itu tidur malam itulah tempat istirahat, namanya malam itu istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, kan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kami jadikan malam itu sebagai pakaian, artinya untuk istirahat. Wa an-nahar ma'asha, sementara siang tempat mencari pencarian, malam istirahat. Karena tidur malam itu secara umum lama. Tidur malam secara umum lama. Iya, memang ada orang yang tidur malamnya cuma 3 jam, 2 jam, 1 jam. Ada, cuman keluar dari keumuman. Wa yaduhu tatishu fi jismi, dan tangannya itu mengenai tubuhnya. Fala'ala tusidu ba'dal mustadzar, bisa jadi menyentuh sesuatu yang kotor. Wa wala ya'lam, dalam keadaan dia tidak tahu. Fasyuri'a lahu ghusluha, maka disyariatkan mencucinya linnadhafatil masyru'ah, karena dalam rangka kebersihan yang disyariatkan, yang dianjurkan. Ini tiga pembahasan dalam hadis ini. Sekarang perlu kita ketahui, apakah tidur malam juga, apakah tidur siang juga termasuk? Nah, di sini akan dibahas oleh Syekh. Para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat fi naumil ladzi yusra'u ba'dahu ghuslul lail, tentang tidur yang disyariatkan padanya mencuci kedua tangan. Fadzhab Asy-Syafi'i, al-Imam Syafi'i, demikian pula jumhur mayoritas ulama berpendapat ila annahu ba'da kulli naum, setiap bangun tidur. Ini mayoritas ulama dan Imam Syafi'i. Tidur siang ataupun tidur malam, berdasarkan keumuman hadis, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, tidurnya tidak disebutkan tidur siang atau tidur malam, tidak disebutkan tidurnya, berarti setiap tidur, tidur malam, tidur siang, tidur pagi, tidur sore. Karena siang di sini maknanya dari pagi sampai maghrib, sampai malam. Umum, setiap bangun tidur cuci tangan. Ini pendapat mereka. Wa qathahu al-Imam Ahmad wa Daud al-Dhahiri, al-Imam Ahmad demikian pula Daud al-Dhahiri mengkhususkan bi naumil lail, dengan tidur malam saja. Wa ayyadu ra'yahum, dan mereka menyebutkan, menguatkan pendapat mereka ini. Mereka mengatakan haqiqatul baituta, yang namanya bermalam itu tentunya dari malam. Sebagaimana dalam hadis. Hadis bagaimana bunyinya? Karena salah seorang dari kalian la yadri aina batat yaduhu, tidak tahu di mana tangannya tadi malam bermalam. Berarti tidurnya tidur malam. Jelas. Akan tetapi mereka yang memaknakan ini juga termasuk tidur siang, bukan batat di situ maknanya bermalam, tapi sor. Jadi makna hadis, karena semuanya salah seorang dari kalian tidak mengetahui di mana tangannya, karena batat di situ maknanya sor, kata mereka. Kemudian disebutkan oleh Syekh Hafizahullah rahimahullah ta'ala bahwa yang rajih adalah tidurnya tidur malam. Kenapa? Karena ada hadis dalam riwayat yang lain yang sangat jelas menunjukkan tidur itu tidur malam. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad disebutkan idza staiqadha ahadukum minal lail. Jelas, enggak bisa lagi di bawa sana kemari. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur malam, jelas atau tidak? Jelas. Seperti ini ya, yang rajih bangun tidur malam, tangan kita dicuci dulu, dibasuh dulu. Habis itu baru kalau mau dicelupkan, mau megang sesuatu yang basah, tepuk-tepuk, silahkan. Ini yang rajih ya. Karena hikmah yang disyariatkan mencuci kedua tangan dalam hadis ini, hikmahnya ghair wadhih, kata beliau di sini tidak jelas. Wa innama yajibu 'alayha ta'budiyah, hanya saja yang lebih mengalahkan darinya adalah karena ini ta'budiyah, jadi perintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala majali qiyasun nahar 'ala al-lail, karena itu tidak bisa dikiaskan siang dengan malam. Wa in qala fihi naum, sekalipun tidurnya panjang lama. Tapi jarang ya tidur siang itu lama, paling 1 jam, 2 jam. Ada yang 15 menit dan 10 menit. Karena hukum ala khilafil ghalib, karena tidak sesuai dengan keumuman. Wal ahkam tata'allaqu bil aghlab, dan hukum itu berkaitan dengan sesuatu yang lebih umum, lebih umum, kata beliau di sini. Wa dhahiru al ahadits at takhsis, dan hadis ini secara zahirnya memberikan makna pengkhususan. Kemudian beliau menyebutkan perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukumnya, telah kita sebutkan ini. Jumhur ulama dan riwayat dari al-Imam Ahmad ya, bahwa maknanya istihbab. Dan yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad maknanya adalah wajib. Karena wajib, yang rajih adalah wajib karena terdapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, yang dipelajari dari hadis ini adalah wajibnya istinsyak dan istinsar. Hukumnya wajib. Jadi jangan tinggalkan istinsyak dan istinsar ketika berwudu. An-Nawawi mengatakan di dalamnya terdapat pendalilan yang jelas bahwa istinsar itu bukan istinsyak, beda. Jangan disamakan. Istinsar mengeluarkan air dari hidung, istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Tidak sama. Kemudian bahwasanya hidung itu adalah bagian dari wajah di dalam wudu. Berdasarkan hadis akhzan minal hadis ma'al ayat yang berdasarkan hadis ini dan ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Anak-anak jangan main yang di belakang ya. Yang di belakang enggak boleh main. Sini. Nah, sini duduk. Nah. Umar, mana Umar? Umar, sini Umar. Umar Aden. Sini. Nah. Sini. Tampakkan wajah antum. Nah, siapa lagi? Faruk, sini, tampakkan. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan yang ketiga, yang dianjurkan, disyariatkan untuk bilangan ganjil ketika melakukan istinja dengan batu. Qala Al-Majid fil Muntaqa, berkata Al-Majid dalam kitabnya Al-Muntaqa, wa huwa mahmulun ala anna al-qat' ala witrin sunnah fi mazada ala salat. Yang lebih dari tiga itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah berapa? Tiga. Qala Ibnu Hajar al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan istamma qaumun min al-hadits anna mawdi' al-istinja makhsusun bir-rukhsah ma'a baqa'i athari najasah 'alayhi. Sebagian kaum mengambil istimbat, mengambil pendalilan dari hadits ini bahwa tempat istinja itu dikhususkan dengan rukhsah, keringanan, ma'a baqa'i athari najasah. Apabila terdapat asar, masih ada bekas-bekas najisnya. Barakallahu fikum. Namun yang seharusnya dilakukan adalah dengan bersih, sebersih-bersihnya. Tiga tidak bersih, tambah lagi. Empat, lima, tujuh, sembilan, sebelas, sampai bersih, sebersih-bersihnya. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, dianjurkan disyariatkan mencuci tangan dari tidur malam, dan telah kita sebutkan khilaf dalam hal ini. Yang keenam, wujubul wudu minan naum, wajib berwudu ketika tertidur. Tidur ini membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu itu tidur yang bagaimana? Naumun mustaghrib. Yang rajin adalah tidur yang minyak lelap. Ini yang membatalkan wudu karena dia tidak mengetahui apakah keluar angin atau yang semisalnya ketika ini, dan dia pun sudah tidak sadar lagi. Bagaimana caranya mengetahui tidur yang lelap atau tidak? Kalau tidurnya masih ngangguk-ngangguk ya, kemudian masih mendengar suara orang yang di sekitarnya, ini belum lelap, ini dia masih sadar. Kalau keluar angin itu masih sadar, nah ini tidak membatalkan wudu. Ya. Tapi kalau tidurnya sudah bersuara, suara keras, kemudian tidak sadar lagi, tidak tahu apa yang diomongkan itu di depan itu sudah blank, sudah hilang, maka diperintahkan untuk berwudu kembali. Kemudian yang ketujuh, larangan dari memasukkan air ke dalam bejana qabla ghusliha, sebelum dicuci. Larangan memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum dicuci. Wa huwa imma litahrim aw lil karamah, ada kalanya bermakna haram atau makruh. Al-ila fi wujubi al-ghusl aw istihbabi, sesuai dengan perselisihan pendapat yang para ulama tentang hukumnya apakah wajib atau sunnah. Bagi yang berpendapat wajib, maka haram hukumnya untuk tidak dicuci. Ketika tidak dicuci, bangun tidur ketika tidak dibasuh tiga kali, hukumnya haram. Kalau yang berpendapat hukumnya sunnah, berarti makruh kalau tidak dicuci bangun tidur. Yang rajih telah kita sebutkan hukumnya adalah wajib. Pendapat yang faedah yang kedelapan adalah al-zahir yang jelas dari ta'lil, dari alasan disyariatkan yang mencuci tangan tersebut adalah an-nadhaf, untuk dalam rangka kebersihan. Walakin al-hukum lil ghalib, akan tetapi hukum ini untuk keumuman. Wa yusra'u ghusluha, maka disyariatkan mencucinya, walau hafidha bi kis, sekalipun dia menjaga tangannya dengan kis. Apa makna kis? Kisun Coba belajar bahasa Arab. Kis, kis, krekrek, apa itu? Misal dia menjaga tangannya dengan aso, diikat dua-duanya. Enggak, biar bangun tidur enggak dicuci. Aku sudah ikat nih pakai aso ini. Tidur. Bangun tidur dicuci atau tidak? Tetap diperintahkan dicuci. Adapun Rasulullah mengatakan, "Fa innahu la yadri aina badat yadahu," karena sungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya bermalam tadi malam itu. Itu keumuman. Keumumannya memang seperti itu. Enggak tahu. Tapi sekalipun dia mengikat, tetap diperintahkan karena ilmunya adalah ta'budiyah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ikat pakai kresek, tiga kresek namanya. Tebal-tebal. Tetap bangun tidur diperintahkan untuk mencucinya tiga kali. Faedah yang ke-9, wa idza istayqadha, apabila dia bangun dari tidur, zahiruhu annahu haditsun wahid. Yang zahir di sini adalah satu hadis sebagaimana dalam riwayat Bukhari, faqad ja'alahu ma haditsan wahidan. Maka sungguh dia telah menjadikannya satu hadis li hadits sanadihi, karena sanadnya ini bersatu. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Walakinnahuma, namun kedua hadis ini disebutkan dalam Muwatta dan Inda Muslim, disebutkan juga oleh Imam Muslim, dua hadis. Al-Imam Al-Bukhari menjadikannya satu hadis. Imam Muslim dan Al-Imam Malik dalam Muwatta-nya menjadikannya dua hadis. Ya. Satu hadis atau dua hadis, tapi semuanya sahih, tidak ada yang dhaif dari hadis ini. Selesai kita dari pembahasan ini, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, ada berapa pembahasan dari hadis ini? Tiga. Pembahasan pertama, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Yang kedua, ini hukumnya wajib. Yang kedua, yang kedua apa? Istijmar dengan bilangan witir, hukumnya wajib juga. Yang ketiga, mencuci tangan bangun dari tidur malam, hukumnya juga wajib. Alhamdulillah, tiga pembahasan ini telah kita sebutkan dalam hadis ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang air yang tidak mengalir, hukum kencing di air yang tidak mengalir. Nah, ini pembahasannya akan kita dapatkan pada pembahasan mendatang insyaallah dalam kitab yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Ada pertanyaan di sini, apakah boleh seseorang meyakini mendapatkan satu rakaat dalam sholat itu pokoknya Al-Fatihah bukan ruku? Ada khilaf memang di antara ulama dalam pembahasan ini. Sebagian ulama mengatakan satu rakaat ketika masbuk itu dihitung ketika mendapatkan Al-Fatihah. Memang benar sebagian ulama yang berpendapat seperti ini. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah orang yang salat tidak membaca Al-Fatihah. Sementara itu kalau dia masbuk dia tidak dapat Al-Fatihah, dihitung sama dia, belum dihitung sama dia satu rakaat. Sekalipun dia dapat kukuk, sudah kukuk sudah dapat, kemudian imam salat dia berdiri lagi, boleh tidak dia meyakini seperti ini? Nah, sebatas ilmu yang dia ketahui ya boleh. Namun telah kita sebutkan yang rajih, yang rajih para muslim tentunya ketika ada terjadi perbedaan pendapat, yang dicari adalah yang lebih mendekati dari ada hadis lain yang jadi wajah dalam Imam Bukhari dalam sahihnya yang sahih, kisah tentang sahabat Abi Bakar. Dia ruku sebelum masuk ke dalam sholat. Ruku dulu ya, Kalau kayak kita misal buka pintu, imam rukuk-rukuk ya di situ di pintu, baru kemudian jalan, habis itu masuk ke dalam sholat. Selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, Zadakallahu hirsan wa ta'ala. Semoga Allah menambahkan kesemangatan dalam salat. Tapi jangan diulangi lagi perbuatan seperti itu. Maksudnya apa? Rukuk, jalan. Nah itu jangan diulangi lagi. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan dia mengulangi salat. Kalaulah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat orangnya tidak membaca Al-Fatihah ini diamalkan, tentu Rasulullah SAW akan memerintahkannya untuk sholat lagi, ya Abu Bakr, karena engkau belum baca Al-Fatihah, sholat lagi, berdiri, tambah satu rakaat lagi. Tidak, Rasulullah SAW cuma menegur dia, semoga Allah menambahkan engkau semangat, kesemangatan, jangan diulang lagi perbuatan seperti ini. Bukan cuma satu itu. Menunjukkan apa? Satu rakaat itu didapat dalam keadaan ruko, ini yang rawat ya, kuat dari pendapat yang disebut dengan lembar akhlak. Wallahu'alaikum. Apakah menyentuh istri membatalkan wudhu? Jawabannya adalah tidak membatalkan wudhu. Memang terjadi perbedaan pendapat dan rawatnya. Di antara dalil yang mengatakan membatalkan wudhu itu ayat Al-Quran. Tidak menyentuh istri. Gimana ayatnya? Siapa yang nampak ayatnya? Tidak boleh menyentuh istri dalam ayat Al-Quran. Memang ada makna menyentuh. Allah mastumun isa, atau kalian menyentuh perempuan. Dalam surat Al-Ma'idah disebutkan pula dalam surat Al-Nisa, kalian menyentuh istri, menyentuh perempuan berarti membatalkan wudu. Menyentuh dalam ayat ini disebutkan dalam tafsirnya maknanya adalah berzina, berhubungan. Kalau berhubungan dengan istri berarti batal wudunya, jelas. Kenapa? Langsung di sini maknanya zina. Ada ayat yang lain tentang Maryam, kisah Maryam. Ketika dikabari tentang akan lahir kepadamu seorang anak. Apa jawabannya? Bagaimana dikabarkan kepadamu akan lahir seorang anak? Walam yamsasni basyar, tidak ada seorang laki-laki yang menyentuhku. Maknanya apa? Tidak ada laki-laki yang menggauliku, bagaimana aku bisa akan terlahir dari mana? Ini mana walam yamsasni basyar berarti? Mas di sini maknanya apa? Zina. Sebagaimana dalam surat An-Nisa dan Al-Ma'idah tadi. Paham? Ini disebutkan dalam surat Ali Imran tentang kisah Maryam ini. Barakallahu fikum. Demikian pula disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Aisyah radhiyallahu anha tidur di sebelah beliau, di dekat situ, dan kakinya terjulur panjang. Kemudian dia dilatihnya oleh Rasulullah SAW dipindahkan. Dalam kaki beliau sedang sholat. Berarti menyentuh perempuan membatalkan wudhu atau tidak? Tidak. Ya, tidak membatalkan wudhu. Dan Rasulullah SAW pernah melakukan ini kepada istrinya. Sebelum sholat, beliau mencium istri kemudian pergi ke masjid. Ini menunjukkan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu, baik yang mahram atau yang tidak mahram, tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi bukan berarti boleh menyentuh yang tidak mahram, tidak boleh. Ya, akan tetapi bukan berarti boleh menyentuh yang tidak mahram. Yang menyentuh wanita yang tidak mahram hukumnya haram, berdosa. Akan tetapi tidak membatalkan wudhu. Bagaimana hukumnya ketika azan subuh sudah didengar tapi masih apa nih? Belum bangun. Masih Ah, ini tulisan dokter nih. Siapa nih? Masih? Masih melek ya? Ah, oh masih belum melek. Kemudian tertidur dan belum sempat sholat subuh. Ketika bangun sudah siang. Nah ini yang bahaya yang seperti ini, hati-hati gitu. Ya. Kalau azan sudah dengar kemudian bangun kemudian tidur lagi masih dalam waktu subuh, ini alhamdulillah pasti masih bisa sholat subuh. Misalnya bangunnya jam 5:30, wah aku dengar azan tadi, sekarang sudah 5:30, berarti masih bisa sholat subuh. Akan tetapi ketika azan subuh sedang dikumandangkan, kemudian dia dengar, kemudian tidur lagi, kemudian tidaklah dia bangun kembali yang kedua kalinya kecuali setelah matahari terbit, maka para ulama terjadi perbedaan pendapat apakah tetap diwajibkan dia untuk sholat subuh atau tidak. Pendapat yang rahimallahu ta'ala a'lam menguatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, dia tidak diperintahkan lagi untuk sholat subuh. Kenapa? Karena dia lalai. Kalau dia sholat subuh tidak diterima. Kenapa? Karena dia telah mendengar azan kemudian mengulur waktu dengan sengaja. Berarti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Celaka. Orang-orang salat alladzina hum fi salatihim sahun, yang melalaikan salat. Yang melalaikan sholat. Berarti itu sama dengan orang yang mengulur-ulur waktu sholat. Sudah zuhur, ayo nantilah, masih ngopi dulu. Sudah azan zuhur, ngopi dulu. Begitu, ayo hidup dulu sebentar. Setelah bangun tidur, ayo makan kacang. Habis itu ngapain lagi? Nah, nongkrong dulu. Ternyata azan asar. Wah, aku belum sholat zuhur. Sholat zuhur dulu. Sholat zuhurnya sah atau tidak? Tidak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada contoh dari Nabi SAW yang seperti itu. Nah, sama juga kasusnya dengan yang tadi. Sudah ada subuh. Wah, bangun. Sudah dengar. Jelas sekali telinga dia ada subuh. Ayah masih ngantuk, tanggung nih, ini masih enak-enaknya tidur nih jam segini. Sayang dilewatkan, tidur lagi lah. Ternyata bangun sudah jam 8, berarti yang seperti ini tidak sah dan dia terancam dengan melakukan perbuatan dosa. Bahaya yang seperti ini. Bukan berarti keringanan bagi dia untuk tidak melakukan sholat subuh, bukan berarti keringanan. Akan tetapi dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar, meninggalkan sholat dengan sengaja. Waalaikumsalam. Ini berbeda dengan orang yang kesiangan. Misal bangun, tidurnya jam 3. Wah, sampai sekali kerja tadi. Dari pagi sampai malam lembur. Misal juga yang bahas atau adalah pekerjaan dia yang membuat dia sampai jam 3 baru bisa tidur. Tidur, ada subuh. As-salatu khairum minan naum, enggak dengar sama sekali. Bangun. Ternyata bangun jam 11:30 siang. Nah, ini gimana ini? Salat subuh atau tidak orang yang seperti ini? Hah? Salat. Lo tadi kesinan 11:30 ini. 11:30 hingga keluar ini waktu subuh ini. Gimana? Abu Aisyah, ha? Wajib sholat? Udah jauh sekali. Tetap wajib sholat. Kenapa? Karena dia tertidur tidak mendengar azan. Tidak mendengar azan, tidak sengaja. Nah, dalam hal inilah diamalkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man nasiya salatan aw nama 'anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang lupa mengerjakan salat atau tertidur, hendaklah ia kerjakan ketika ia sadar. Barakallahu fikum. Baik, nah itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu hidayah untuk menjaga salat lima waktu ini, terutama yang subuh ini. Yang subuh hendaklah kita disiplinkan, lebih disiplinkan waktu kita. Pasang alarm atau yang semisal. Gimana kalau kita berjalan? Mungkin ada di kalau nyaman kita sekarang buat kalau dalam perjalanan safar misalkan ada keringanan, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Berarti di situ ada masyakkah, ada kesulitan, keberatan. Dalam ayat ini diambil kaidah kata para ulama, al-masyaqqatu tajidu tayyiban. Sesuatu yang sulit itu akan mendatangkan kemudahan. Maka silakan cari kemudahan. Kalau tidak bisa sholat di jamak takdim, lakukan jamak takhir. Ini bagi seorang musafir. Karena musafir itu dalam keberatan, bukan dalam hal yang santai. Kalau kayak tadi kan santai. Kalau seperti tadi santai. Kayak itu. Nah. Tadi kan berbudu itu masukannya ke dalam tubuh. Iya. Bagaimana dengan kita membutuhkan air? Karena dia kan masuknya kan pak kita masukin ke air. Disebut dengan para ulama dengan alat yang memudahkan bagi dia, yang memudahkan bagi dia untuk memasukkannya dengan lap atau kain lap yang suci yang bersih tentunya ya, bukan lap kain sel bukan. Hah? Itu bahkan nanti selang nanti mantra semua nanti hukumnya tetap pasti ya. Jadi mungkin bisa diambil kain basah dibasahi diperes kemudian dimasukkan ya, dimasukkan. Demikian pula untuk kumur-kumur cukup kain basah kemudian masukin ke mulut, masukin saja, jangan di kuyukan bu, goyang-goyangnya jangan. Seperti itu akan menyakiti, karena tidak boleh menyakiti mayit. Ya. Kaidahnya ketika memandikan mayit itu jangan sampai menyakiti dia, jangan sampai menyakiti dia. Ya, perlakukan sebagaimana memperlakukan orang hidup. Dipikir selembut-lembutnya. Dan itu kaidahnya syariat Islam dalam memandikan mayit pun. Diperintahkan dalam kelembutan. Dalam kelembutan mayit pun harus diperlakukan selembut-lembutnya. Apalagi orang yang hidup. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sampai di sini, ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.